siapa yang tidak mau pasrah kepada Allah, maka dia orang yang sombong. Dan masing-masing orang baik, musyrik ataupun sombong, sombong tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang kafir. Wal istislamu lillahi yatadammanu ibadatahu wahdahu wa ayyu ta'ah wahdah wa dhalika bi ayyu ta'ah fi kulli waqtin bi fi'li ma amara bi fi dhalikal waqt. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? 200. Kita sampai pada judul Dinul Anbiya alaihi salatu wassalam wahid. Setelah ayat-ayat kita ketemu kan? Halaman berapa? Nah, iya, nah, itu sama dengan ini kan? Wal islamu lillahi wahdahu yatadammanu ibadatahu wahdah wa ayu ta'a wahdah wa dhalika bi ayu ta'a fi kulli waqtin bi fi'li ma amara bihi fi dhalikal waqti. Dan kepasrahan atau ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berisi, isinya adalah ibadah kepada Allah semata dan taat kepada Allah semata. Dalika caranya adalah dengan Allah itu ditaati di setiap waktu dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan di waktu itu. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di awal-awal Islam untuk menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan setelah itu untuk menghadap Ka'bah, maka masing-masing dari perbuatan ini pada saat diperintahkan adalah termasuk bagian dari Islam. Maka hakikat agama adalah ketaatan. Maka masing-masing dari dua perbuatan tersebut adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama tanawwa'a ba'du suwaril fi'li. Cuma yang beragam adalah sebagian bentuk perbuatan. Wa tawajjuhul musalli, yaitu arah kiblat orang yang salat. Maka demikian para rasul seluruh agama mereka sama, meskipun beragam syariat, ya, meskipun beragam syariatnya, beragam pula jalannya, beragam kiblatnya, wal mansab, dan beragam ibadah kurbannya. Maka hal tersebut tidaklah menghalangi untuk kita katakan bahasanya agama mereka semua sama. Bagaimana hal tersebut tidaklah menghalangi untuk kita katakan bahasanya, sebagaimana hal tersebut tidaklah menghalangi dalam syariat seorang rasul yang sama. sebagaimana yang telah kami contohkan dengan masalah menghadap Baitul Maqdis yang pertama kali disyariatkan, kemudian menghadap Ka'bah untuk yang kedua kalinya, atau kemudian baru setelah itu menghadap Ka'bah dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadinul anbiya, maka agama para nabi adalah sama meskipun beragam syariat-syariat mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mensyariatkan di satu waktu, Allah syariatkan satu perkara karena satu hikmah. Kemudian Allah syariatkan di waktu yang lain perkara yang lain karena hikmah yang lain. Maka beramal dengan amal yang telah dihapus sebelum dihapusnya, nilainya adalah taat kepada Allah. Dan setelah dihapus, maka wajib beramal dengan amal yang menghapus. Maka siapa yang masih bersikeras, masih berpegang teguh dengan amal yang telah dihapus, dengan meninggalkan amal yang menghapus, falaisa huwa ala dinil Islam, maka orang tersebut tidak berada di atas agama Islam. Tidak pula dia mengikuti salah satu para nabi. Oleh karena itu, maka orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, karena mereka berpegang teguh, bersikukuh dengan syariat yang mubaddal dan syariat yang mansukh. Syariat yang telah diganti, telah diganti-ganti, dan syariat yang mansukh. Maka di sini penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang pastinya agama seluruh para nabi itu adalah satu, dan berbedanya syariat tidaklah menghalangi untuk kita katakan agama mereka satu. Sebagaimana dalam seorang satu nabi, dalam seorang nabi, misalnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi terdapat perubahan syariat pada awalnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian berubah menghadap ke Ka'bah. Ini tidaklah menghalangi untuk kita katakan syariatnya satu. Dan sebagaimana pernah kita jelaskan rinciannya atau tentang masalah menghadap Ka'bah, pada awalnya di Mekah Nabi sholat menghadap Ka'bah. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah dan beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan dalam rangka ta'liful qulubil yahud, dalam rangka dengan hikmah untuk mencari hatinya, mengambil simpati hati orang-orang Yahudi. Namun malah menyebabkan orang-orang Yahudi mengatakan, sekarang Muhammad telah mengikuti kiblat kami, lihat saja nanti dia akan mengikuti syariat-syariat kami. Hanya setelah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat menghadap, kembali salat menghadap ke Ka'bah yang merupakan kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka beramal dengan salat menghadap ke Baitul Maqdis pada saat diperintahkan, itulah Islam. Itulah ibadah, itulah taat. Adapun setelah diperintahkan salat menghadap ke Ka'bah, maka masih bertahan bersikukuh salat menghadap Baitul Maqdis, maka ini bukan lagi Islam, bukan lagi taat. Dan inilah sebab kafirnya, di antara sebab kafirnya orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka bersikukuh untuk beramal dengan syariat yang mubaddal dan mansukh. Di sini dikatakan bahwasanya syariat Yahudi dan Nasrani itu mubaddal dan mansukh. Disebut mubaddal yaitu untuk syariat Yahudi dan Nasrani yang telah diubah-ubah oleh tangan manusia, maka telah diganti-ganti oleh pendeta mereka dengan acara yang tidak diajarkan oleh para nabi. Bagaimana pendeta Nasrani mengubah-ubah syariat khitan dan syariat-syariat yang lain, bagaimana orang Yahudi mengubah syariat rajam. Maka ajaran Yahudi dan Nasrani boleh jadi mubaddal, sudah bukan lagi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, namun buatan pendeta. Kalau masih ada yang asli, maka yang asli statusnya adalah mansukh. sudah terhapus dengan datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah ta'ala, dan Allah ta'ala mensyariatkan untuk setiap umat satu syariat yang sesuai dengan keadaan dan waktu umat tersebut. Dan syariat tersebut sudah cukup untuk memperbaiki umat tersebut. Dan syariat itu mengandung berbagai hal yang manfaat bagi umat itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghapus apa saja yang Allah kehendaki dari syariat-syariat tersebut karena telah berakhirnya masanya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi kepada seluruh manusia di atas muka bumi. Dan Allah utus nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Dan Allah syariatkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu syariat yang syamilah yang meliputi segala aspek kehidupan. Jadi adalah syariat yang salihah, yang cocok, yang baik untuk setiap zaman dan setiap tempat. Bahkan kita katakan syariat Muhammad bukan hanya salihah, bukan hanya baik likuli zamanin wa makanin, bahkan muslihah likuli zamanin wa makanin. Jadi syariat yang salihah, yang baik untuk setiap zaman dan setiap tempat, dan dia adalah syariat yang akan memperbaiki umat manusia di setiap zaman dan setiap tempat jika mereka mau beramal dengannya. Ya, syariat ini tidak akan diganti dan tidak akan dihapus. Falayasa'u, maka tidaklah boleh bagi semua penduduk bumi kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas seluruh jin dan manusia untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beriman dan masuk Islam hukumnya wajib atas seluruh penduduk bumi. Ya, tidak boleh bagi penduduk bumi kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk Islam dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib atas seluruh jin dan manusia. Oleh karena itu tidak ada kebebasan beragama. Karena itu tidak ada kebebasan beragama dalam Islam. Artinya kebebasan memilih agama, mau masuk Islam boleh, bukan Islam juga boleh, ya. Semua orang harus masuk Islam. Jika mereka tidak melakukan kewajiban ini, maka Allah Subhanahu wa Taala akan hukum mereka dengan neraka selama-lamanya. Dan maksudnya mereka ke dalam neraka selama-lamanya ini menunjukkan mereka meninggalkan sesuatu hal yang wajib, yaitu kewajiban untuk masuk Islam. Maka tidak ada kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama dalam ajaran Islam. Tidak bisa, Tuhan. Cuma satu, wajib masuk Islam. Nah, ini bukan berarti kita harus memaksa orang untuk masuk Islam. Perhatikan, bedakan dua hal ini. Tidak ada kebebasan beragama dalam Islam. Akan tetapi kita tidaklah diperintahkan untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Kalau Ta'ala Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Demikian juga Allah firmankan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Tashira wa nadhira. Bagi pemberi kabar gembira dengan surga bagi orang yang beriman. Wa nadhiran, dan kabar ancaman yang menakutkan bagi orang yang kafir. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Taala untuk semesta alam. Artinya Nabi diutus untuk jin dan manusia. Karena beliau adalah rahmat untuk semesta alam. Wa ma kana Muhammadun abaa ahadin min rijalikum. Dan bukanlah Muhammad adalah salah satu bapak dari salah satu lelaki di antara kalian, karena seluruh anak laki-laki Nabi meninggal dunia. Dan Nabi tidak berketurunan dari anaknya yang laki-laki. Walakin Rasulullah wa khataman Nabi. Akan Nabi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi. Tentang ayatnya ada dua bacaan, dua-duanya benar, khataman Nabi dan khatiman Nabi. Khatam dan khatib. Dan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat seruan yang ditujukan kepada seluruh makhluk, yaitu jin dan manusia dengan berbagai jenis mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan orang Arab untuk satu hukum tertentu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan hukum-hukum tersebut dengan nama kekafiran dan nama iman. Allah kaitkan hukum-hukum yang ada berlaku untuk orang yang beriman dan hukum berlaku untuk orang kafir, berlaku untuk muslim, munafik, orang yang bertakwa, orang yang durjana, orang yang berbuat baik ataupun orang yang zalim, dan nama-nama yang lain yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Maka tidak ada dalam Quran dan hadis satupun pengkhususan terhadap orang Arab bihukmi minal ahkami syariah untuk mendapatkan hukum-hukum syariah tertentu. Namun hukum-hukum hanya dikaitkan dengan sifat-sifat yang dengan faktor-faktor yang memberikan pengaruh dalam apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Maka tidak ada dalam Al-Quran perintah puasanya untuk orang Arab, perintah sholat untuk orang Arab, perintah untuk berhaji untuk orang Arab dan seterusnya. Semuanya diperintahkan, beban syariat semuanya diperintahkan kepada seluruh manusia. Diperintahkan untuk semua orang yang beriman, apapun kebangsaannya, apapun rasnya, apapun sukunya. Namun apa yang dia katakan ini tidak berarti bahasanya orang Arab tidak punya nilai istimewa dalam Islam. Karena sebagaimana ijma' ahlu sunnah bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah haruslah Quraisy. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Yang berhak jadi imam sebagai khalifah untuk seluruh dunia kaum muslimin harus dari Quraisy. Ini adalah syarat untuk khalifah. Ini adalah dengan ijma ulama ahlu sunnah. Kemudian beliau memberikan bantahan terhadap orang yang beranggapan bahasanya Islam hanyalah agama orang Arab dengan alasan Islam bahasanya bahasa Arab. Maka beliau katakan nuzulul Quran bilisanil Arabi. Sesungguhnya turunnya Al-Quran dengan berbahasa Arab adalah dalam rangka tabligh, dalam rangka dakwah. Karena Nabi SAW pertama kali mendakwahi kaumnya, kemudian dengan perantaraan kaumnya yang merupakan orang-orang Arab, Nabi mendakwahi seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi kaumnya terlebih dahulu yang mereka merupakan orang-orang Arab. Kemudian tablighul aqrab wal aqrab, Nabi diperintahkan untuk mendakwahi yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Tulisannya akrofa akrof, namun terjemahnya malah sebaliknya. Kemudian yang lebih jauh dan kemudian yang lebih jauh. Jangan diterjemahkan kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat, dikeliru. Dan itu yang dimaksudkan akrof di sini malahnya maknanya abu'ad. di sini malah maknanya abu'ad. Kemudian yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh. Bagaimana hendaklah kita menyibukkan diri dengan tauhid, ya, summa aham, summa aham. Kemudian yang kurang penting, kemudian yang kurang penting. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berjihad, memerangi orang-orang kafir yang ada di dekat beliau, fal aqrab, kemudian yang agak jauh. Dan ini sama sekali bukanlah taksis pengkhususan bahasanya Islam hanya khusus untuk orang Arab. Innama huwa tadarusun bitablik. Namun ini adalah dalam rangka bertahap dalam dakwah. Karena yang pertama kali di dakwah adalah orang Arab, ya, maka bahasanya jelas otomatis harus bahasa. Intinya bahasanya agama para Nabi alaihi salatu wassalam semuanya adalah sama, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan melarang segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk kerusakan. Meskipun beragam syariat mereka, hasabat zurubi wal hajah, tergantung sikon dan kebutuhan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menutup para nabi dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kerasulan beliau itu amat bersifat umum untuk seluruh makhluk dan berlangsung terus ila akhir dunia sampai berakhirnya dunia. Dan syariat Muhammad tidak akan pernah diganti, tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah dihapus. Apa beda diubah dengan diganti? Diganti maksudnya semula A jadi B. Kalau diubah semula A kemudian jadi amin, nah, itu diubah, enggak diganti. Jadi kalau A dari B kemudian ke A, ini sama sekali sudah enggak berhubungan. Nah, maka ini diganti. Nah, kalau diubah ya masih sama, sama-sama B, namun B-nya B plus atau B min. Makin dalamnya diubah. Maka syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diganti, tidak akan diubah, dan tidak akan dihapus. Artinya apa? B tetap B, namun sudah tidak lagi berlaku. Maka itu semua tidak akan ada untuk syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya salihatun wa muslihatun likulli zamanin wa makan. Betul tadi tersinggung. Maka syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang salihah, yang baik untuk setiap zaman dan tempat, artinya cocok bahasa lainnya. Dan cocok untuk setiap zaman dan tempat. Bahkan bukan hanya salihah, namun dia adalah muslihah, syariat yang memperbaiki keadaan manusia di setiap zaman dan setiap tempat. Seandainya orang mau berpegang teguh dengannya. Dan tidak akan ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam, ila akhir zaman sampai akhir zaman. Nabi disebut nabi dari kata-kata nabaa, yang artinya berita. Karena nabi mendapatkan wahyu, berita dari langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan apa yang diperintahkan oleh para rasul sebelumnya. Yaitu nabi memerintahkan kita untuk beriman dan memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bima syara'ahu minal ahkam, dengan berbagai hukum yang nabi syariatkan. Wa huwa musaddiqul ikhwanihil mursalin, dan dia adalah seorang yang membenarkan saudara-saudara beliau para rasul terdahulu. Wa ikhwanu al-mursalin qad basyaru bihi, dan saudara-saudara beliau para rasul terdahulu telah menyampaikan berita gembira dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud? Beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musaddiqun li ikhwanihi al-mursalin. Orang yang adalah orang yang membenarkan saudara-saudara beliau para rasul terdahulu. Dia kewajibannya maksudnya adalah kedatangan beliau sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul terdahulu, itulah yang disebut musaddiq. Rasul terdahulu memberitakan nanti di akhir zaman akan ada nabi dengan ciri demikian-demikian, kemudian datanglah nabi tersebut sebagaimana yang disampaikan, sebagaimana ciri yang disampaikan, maka datangnya nabi ini berarti membenarkan berita yang disampaikan Rasul terdahulu. Misalnya seorang mengatakan nanti si bulan akan datang, kemudian datanglah si bulan tersebut sebagaimana yang saya katakan, maka kedatangan si bulan itu membenarkan ucapan saya, sehingga saya adalah orang yang benar dalam berkata, karena saya katakan nanti bulan datang dan betul bulan datang. Paham? Mungkin ini maksud dia telah musaddiq li ikhwanihi al-mu'minin. Maka musaddiq di sini kalau bahasa Indonesia bukan pembenar ya. Bahasa Indonesia ini berarti bukti benarnya perkataan para perkataan para rasul terdahulu, ya kan? Yang lebih tepat Indonesia ini. Namun kalau bahasa Arabnya diterjemahkan latar-latar yang musaddiq artinya pembenar. Tapi yang dimaksud pembenar itu tadi para rasul memberitakan datangnya rasul nabi akhir zaman dengan ciri demikian-demikian, dan datanglah rasul akhir zaman dengan ciri sebagaimana yang diberitakan, maka berarti benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul terdahulu, dan mereka tidak dusta, mereka tidak dusta, namun mereka benar. Maka musaddiq di sini terjemah bahasa Indonesia-nya adalah bukti benarnya ucapan para rasul terdahulu. Khususan terlebih lagi adalah rasul yang paling dekat dengan beliau dari sisi waktu, yaitu Al-Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina minat Taurat, dan aku membenarkan isi Taurat yang merupakan kitab sebelumku. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan aku akan berikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku yang namanya adalah Ahmad, dan Ahmad adalah nama lain dari Muhammad. Apa yang dimaksud musaddiq lima baina yadaya min at-Taurat, aku membenarkan Taurat yang merupakan kitab sebelum, yang turunnya sebelum. Perlu diketahui bahasanya syariat Isa itu tidak terpisah secara total dari syariat Taurat. Maka kitab pegangan pengikut Isa itu tidak Injil semata, enggak bisa. Kita pegangan mereka Taurat dan Injil. Kita pegangan pengikut Isa itu Taurat dan Injil, karena syariat Isa itu tidak terpisah dari syariat Taurat secara total. Cuma dalam Taurat, dalam Injil itu terdapat penjelasan tentang hukum-hukum Taurat mana yang diubah, yang mansukh, yang tidak lagi berlaku. Jika tidak ada keterangan di Injil yang mengatakan kalau itu hukum Taurat yang ini dan yang itu mansukh, maka Taurat diamalkan. Itu hubungan antara Injil dan Taurat. Maka asalnya Taurat, hukum fikihnya Taurat. Kemudiannya hukum Taurat. Kemudian di Injil ada keterangan ini tidak berlaku, nah itu ya, itu tidak dipakai. Yang sudah ini juga ada, kemudian dikatakan hukum yang ini yang lain tidak berlaku, maka itu tidak dipakai. Dan selama tidak ada nafah dari Injil, maka hukum Taurat berlaku. hubungan antara Allah dan dirinya. Maka tidak bisa dipisah. Pengikut Isa tidak bisa berdiri sendiri dengan cuma berpegang dengan Injil tanpa Taurat. Mereka harus belajar dua-duanya. Mereka harus mengkaji dua-duanya. Karena hukum mereka hukum Taurat, kecuali hukum-hukum Taurat yang dinasakh dalam Injil. Jadi maksud satu kalimat baina yadaya min at-Taurat. Wafil kitab sabiqat, wafil kutub sabiqat, dan dalam kitab-kitab terdahulu terdapat penjelasan tentang ciri-ciri rasul tersebut dan ciri-ciri khususnya. Sehingga jadilah karena demikian jelas, maka rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min audhil wadhiha. Ada perkara yang jelas, yang paling jelas. Sehingga wa ijahadahu man jahadahu, meskipun sebagian orang Yahudi dan Nasrani mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengingkarinya karena hasad dan karena sombong. Alladzina atainahum alkitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Maka orang-orang yang kami berikan pada mereka kita, yaitu berarti Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum laytumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, padahal mereka menyadari dan mengetahui kalau mereka menyembunyikan kebenaran. Maka menyembunyikan kebenaran di antara sifat orang-orang Yahudi. Maka jika ada orang yang punya sifat menyembunyikan kebenaran, maka kepadanya salah satu sifat orang Yahudi. Dia kesankan kepada umat bahasanya adalah ijma' ulama al-sunnah terbuka. Maka ini deris terhadap umat. Ini adalah di antara bentuk menyembunyikan kebenaran. Dia membuat kesan yang tidak benar di tengah-tengah umat. Dikesankan kalau ini adalah tidak ada ulama al-sunnah kecuali berpendapat seperti ini. Padahal tidak. Namun kenapa? Karena yang disampaikan cuma itu, yang lain disembunyikan. Yang lain diketahui, namun disembunyikan. Yang lain diketahui, namun tidak dibahas. Sebenarnya apa? Membentuk opini. Opini bahasanya, ya inilah al-sunnah. Semua ulama al-sunnah dikesankan semacam itu pada ada khilaf. Ini adalah menyembunyikan kebenaran, sehingga timbullah persepsi yang salah dan keliru. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Warinal batila batila warzuqna tibah. Dan nampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Kemudian judul berikutnya, poin bahasan berikutnya, khasa'is ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijmalan. Ciri-ciri khusus atau hak-hak khusus atau hal-hal khusus yang dimiliki oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan disebutkan secara global. Tidak secara detail, untuk secara detail bahkan telah ada buku sendiri, para ulama telah menulis buku-buku sendiri membahas tentang khasa'is Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau khasa'is umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hal-hal khusus yang membedakan beliau dari para nabi yang lain, dan membedakan umatnya dari umat-umat yang lain, atau membedakan beliau dari umatnya. Maka hal-hal khusus yang menjadi khusus milik beliau dan tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah beliau adalah penutup para nabi. Jika itu dikatakan penutup para nabi, maka maknanya juga penutup para rasul. Karena semua rasul itu nabi, dan tidak semua nabi itu rasul. Maka jika dikatakan penutup para nabi, maka artinya juga penutup para rasul. Itulah rahasia kenapa dipilih istilah penutup para nabi. Bagaimana ayat telah yang kita baca, walaka rasulullah wa khataman nabi. Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kenapa tidak kalimat penutup para rasul? Jawabannya adalah supaya lebih luas. Karena jika kata penutup para nabi, maka otomatis juga penutup para rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatakan dalam sebuah hadis yang terkenal mutawatir makna ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian yang kedua adalah Nabi diberi al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Apa itu kedudukan terpuji? Wa huwa syafa'atul umma. Jadi maksud dengan kedudukan yang terpuji adalah syafa'at zah, syafa'at terbesar, yaitu syafa'at di mahsyar, yaitu syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah segera menghisab manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan untukmu kedudukan yang terpuji. Perkara itu tidak pada tempatnya menggunakan ayat ini untuk memotivasi orang salat malam. Bagaimana pernah kita ceritakan ada orang berdalil dengan ayat ini, wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian jadikan dalil, hendaklah kita semangat untuk sholat malam. Kalau kita sholat malam, rajin sholat malam, maka Allah akan berikan pada kita maqam mahmuda. Tidak tepat, kenapa? Karena maqam mahmuda siapa turut maksud? Itu cuma milik satu orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak untuk yang lainnya. Berarti yang bukan sahabat Utsman nanti banyak orang yang kasih tahajud. Ini semuanya berarti punya sahabat Utsman, tidak demikian. Dan maqam mahmuda adalah sahabat Utsman, dan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam hadis syafaat yang panjang yang disepakati kesahihannya karena diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk sejak pertama kali sampai yang terakhir fi sa'idin wahid, di tempat yang sama. Maka sebagian orang, dan ketika itu manusia menunggu tempat dan panas. Maka sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, tidakkah kalian melihat keadaan yang engkau berada di dalamnya? Tidakkah kalian melihat maqad balaghum, kesusahan yang telah sampai puncak pada kalian? Tidakkah kalian melihat orang yang bisa memberikan syafaat untuk kalian kepada Tuhan kalian? Hanya mereka mendatangi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya beralasan bahasanya mereka punya dosa, mereka punya dosa sehingga mereka tidak berani memberi syafaat, tidak berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita. Semuanya beralasan saya punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam beralasan dengan dosanya memakan buah pohon larangan. Nuh beralasan kalau dia punya dosa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan anaknya yang kafir. Ibrahim pun tidak berani mengatakan, tidak berani meminta kepada Allah, dan beralasan dengan karena seumur hidup dia berdusta 3 kali. Seumur hidup berdusta 3 kali. Dia katakan, saya punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta sama 3 kali, meskipun sebenarnya itu pun juga tidak dusta, karena itu tauriyah. Sedangkan kita berdusta berkali-kali sampai enggak hafal berapa kali. Sedangkan Musa mengatakan, saya punya dosa yaitu membunuh orang Kipti sebelum dia diangkat jadi nabi. Pada itu pembunuhan tidak sengaja, ya, cuma nempelin aja, memang dia temen aku mati. Mati, nempelin aja, kamu kok mati? Pembunuhan tidak sengaja. Dan pembunuhan tidak sengaja dosa? Tidak, tidak dosa. Namun, ya kalau dalam sedang kita ada wajib bayar kafar, wajib bayar dia. Kan tidak dosa, kalau dosanya tidak dosa, tidak sengaja. Maka lihat, kesalahan bunuh orang itu pun tidak sengaja diingat sampai mati, bahkan setelah mati. Ingat sampai mati, bahkan sampai setelah mati dan bangkit dari kubur masih juga diingat-ingat, teriak-teriak. Bisa bunuh orang tidak sengaja. Satu orang lagi, gimana kalau 100 orang? Gimana kalau 100 orang dengan ngebom? Satu orang ya, tidak sengaja diingat sampai mati, bahkan sampai setelah mati. Kemudian manusia datang kepada Isa, dan kalau Isa tidak mengatakan, nah, saya punya dosa ini dan itu. Namun semua mereka, sampai Isa sekalipun, mengatakan idhab ila ghairi. Kalau alasan dosa, maka cuma disebutkan oleh Adam, Nuh, Ibrahim, dan Musa. Namun semua mereka termasuk Isa mengatakan idhab ila ghairi, pergilah ke orang lain. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan analaha. Memang itulah jatahku. Fayakhiru sajidan. Maka kemudian Nabi pun tersungkur dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi diberi izin untuk memberi syafaat. Maka mau memberi syafaat minta izin dengan bersujud. Padahal syafaat itu apa? Berdoa. Mengucapkan doa, izin dulu. Bihada yadharu fadlu ala jamil khalqi. Dan inilah nampaklah keutamaan Nabi SAW atas seluruh makhluk, dan keistimewaan beliau dengan memiliki atau mendapatkan makam yang terpuji ini. Kemudian keistimewaan beliau yang ketiga adalah umum bi'isati. Beliau diutus luasnya sasaran pengutusan beliau, yaitu beliau diutus untuk dua golongan, jin dan manusia. Bagaimana firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian semua. Pemarsalnaka ila kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Dengan juga firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maksudnya Allah yang zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, pada hamba-Nya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dia menjadi nadhir, supaya menjadi nabi, supaya menjadi utusan Allah untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian orang sebagai ayat toleransi. Padahal kita lihat di sini ayat ini dijadikan dalil wajibnya semua manusia untuk masuk Islam. Bukan dalil orang boleh seenaknya kita toleransi. Nah, ayat ini dalil seluruh manusia, bahkan jin dan manusia punya kewajiban untuk beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itsarafna ilaika nafaran minal jinni, dan ketika kami datangkan kepadamu sekelompok dari jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, maka setelah mereka datang, qalu ansitu, mereka mengatakan diamlah. Maka di antara adab membaca Quran, diam. Falam naqada, maka setelah Nabi selesai membacakan Quran, wallau ila qaumihim, maka mereka kembali kepada kaum mereka. Maka di sini dalil, ayat ini dalil bahasanya jin juga disebut kaum. Wallau ila qaumihim, mereka kembali kepada kaum mereka. Kaum, dan tidak hanya khusus untuk manusia, jin juga disebut kaum. Mungbirin, menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, yaitu menjadi da'i. Maka ini bukti penerapan balaghul anni wal ghayah. Sampaikan dariku meskipun sekedar satu ayat. Mereka baru saja mendengar Nabi bacakan beberapa ayat Quran, maka yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, mereka dakwakan. Namun hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahasanya dakwah, da'i berdakwah, berdrama, berbicara tentang agama itu boleh seenaknya. Alasannya balik wa'ani walau ayat. Ini ada satu yang tidak benar. Bahkan hadisnya ada dalil dakwah itu harus dengan ilmu. Bagaimana dikatakan oleh Muhammad S.A.W. ketika belum jelaskan hadis ini. Beliau katakan di sini Nabi mengatakan ani balik wa'ani, sampaikan diriku. Nah, kata-kata ani dariku menunjukkan orang itu harus berilmu. Kalau dia tahu apa yang disampaikan adalah benar-benar ajaran, apa yang disampaikan adalah hadis sahih dari, maka dia tahu apa yang dia sampaikan adalah benar-benar ajaran itu, benar-benar hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis balighu anni wal ghayah dalil. Orang bicara tentang masalah agama harus dengan ilmu. Maka sebagaimana dilakukan oleh para jin ini, mereka dapat ilmu dengan mendengarkan Quran, dan itu mereka ilmu yang mereka sampaikan, mereka sampaikan kepada kaumnya. Wa hadza mujma'un 'alaih, dan perkara ini bahasanya Nabi diutus untuk jin dan manusia, dan ada satu hal yang disepakati. Sedangkan ayat-ayat yang Allah turunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya berisi seruan yang berlaku untuk seluruh makhluk baik jin dan manusia. Karena kerasulan beliau bersifat umum untuk dua golongan, yaitu jin dan manusia. Meskipun di antara sababun nuzul ayat tersebut ada sesuatu yang ada di tengah-tengah orang Arab, akan tapi tidak ada satupun ayat yang hanya khusus berlaku untuk sebab tertentu saja, yang jadi sebab turunnya. Tidak ada ayat yang berlaku hanya untuk pelaku asbabun nuzul. Dan ini adalah ittifaqul muslimin, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Maka tidak ada satupun kaum muslimin yang mengatakan bahasanya ayat tentang talak, tentang dihar, li'an, hukuman untuk pencuri dan para perampok serta yang lainnya cuma khusus untuk persoalan-persoalan tertentu yang jadi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Wal maksuduhuna, intinya di sini, inti yang ingin disampaikan di sini, bahasanya sebagian ayat Al-Quran meskipun sebabnya adalah perkara-perkara yang ada di tengah-tengah orang Arab, maka hukum ayat, hukum yang terkandung dalam ayat bersifat umum, mencakup semua hal yang dituntut oleh ayat secara lafaz dan makna. Fi ayunauin ka, dalam bentuk apa? Maka beliau katakan ayat yang memiliki sababun nuzul itu cuma sebagian ayat. Dan yang tidak punya sababun nuzul adalah mayoritas ayat. Yang tidak punya sababun nuzul itu mayoritas ayat. Lebih banyak daripada yang punya sababun nuzul. Maka sebagian ayat Al-Quran yaitu yang punya sababun nuzul, yang itu cuma sebagian, bahkan itu yang paling sedikit, itu yang agak sedikit dibandingkan dengan yang tidak punya sababun nuzul. Akan tapi ayat yang punya sababun nuzul ini, makna atau hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum, sebagaimana keumuman makna dan keumuman teksnya berlaku untuk semua orang yang tercakup dalam makna yang dimaksudkan oleh ayat dan tercakup dalam redaksi yang dimaksudkan atau yang tercantum dalam ayat. Maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk manusia dan jin. Maka dakwah beliau bersifat umum untuk jin, untuk dua golongan manusia dan jin dengan berbagai jenis mereka. Maka tidak boleh ada orang yang punya prasangka bahasanya orang Arab mendapatkan hukum-hukum khusus yang tidak berlaku untuk orang lain. Maka tidak boleh ada prasangka semacam ini aslan sama sekali. Bahkan sebenarnya syariat hanya mengkaitkan hukum-hukum dengan muslim atau kafir, mukmin, munafik, bar wa fajir, orang bertakwa atau kadurjana, berbuat baik atau kadzalim, dan istilah-istilah yang lain yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Maka tidak ada dalam Quran, tidak pula ada dalam hadis mengkhususkan hukum tertentu untuk orang Arab, hukum-hukum syariat tertentu untuk orang Arab. Namun hukum-hukum yang ada hanyalah dikaitkan dengan faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan apa yang Allah cintai dan mengajak manusia untuk melakukannya semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Dan Nabi pun melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang Allah benci. Dan Nabi hasama majdatahu, memangkas sumber materi kemaksiatan hasabal imkan, semaksimal mungkin. Maka beliau melarang maksiat dan melarang semua jalan yang mengantarkan pada maksiat. Itu maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan orang Arab untuk jenis hukum syariat tertentu, karena dakwah beliau adalah untuk seluruh makhluk. Namun Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bahkan dengan dialek Quraisy, ada dalam rangka dakwah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai, pertama kali dalam mendakwai kaumnya, orang-orang Quraisy. Kemudian dengan perantaraan mereka, orang Arab atau orang Quraisy, Nabi berdakwah kepada seluruh manusia. Buktinya pada saat di akhir-akhir kenabian beliau berdakwah, ya, mendakwai orang Romawi, raja Romawi, raja Persia, ya, Mukaykit, raja Mesir dan yang lainnya. Ini bentuk usaha beliau, dan di atas bentuk usaha beliau dan bukti kalau beliau tidak hanya diutus untuk orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk mendakwai kaumnya pertama kali. Kemudian mendakwai yang lebih jauh dan lebih jauh. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad memerangi orang-orang kafir yang di dekat beliau, kemudian yang agak jauh dan agak jauh. Maka sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia, beliau juga diutus untuk jin. Dalilnya tadi ayat yang telah kita baca. Kelompok jin mendengarkan bacaan Quran Nabi, kemudian mereka kembali kepada kaumnya menjadi para dai. Bagaimana telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jal, dan ini juga satu hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin sepakat Nabi adalah diutus juga untuk bangsa jin. Dalil yang lain kalau beliau diutus untuk jin adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan Allah menyebut dua golongan yaitu jin dan manusia untuk menjelaskan hal ini. Bahasanya Nabi diutus untuk jin di samping manusia. Semisal firman Allah di surat Al-An'am, ya ma'asyaral jinni wal ins alam ya'tikum rasulun minkum, wahai bangsa jin dan manusia, tidakkah telah datang kepada kalian utusan yang utusan tersebut mingkum berasal dari kalian. Mingkumnya hanya kembali kepada ins tanpa jin. Menurut jumhur antarsin dan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin. Semua rasul itu dari manusia. Oleh karena itu alam yatikum musul minkum, hukumnya kembali ke ins, kembali kepada manusia, tidak ke al-jin wal-ins, namun hanya kembali kepada yang terakhir saja yaitu al-ins. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang jin, bahasanya mereka mengatakan wa anna minas solihun, sebagian kami, sebagian jin itu ada jin-jin yang soleh. Peminat dunia dari dan di antara jin juga ada yang selain itu. Kuna taraiqo qidada, kami ini jalannya beda-beda. Yang dimaksud dengan taraiq adalah madzhab. Kami ini madhabnya beragama, jalannya beragama beda-beda. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ahlu sunnah dan ada ahlu bid'ah. Maka ada jin ahlu bid'ah. Bagaimana jin? Ada jin ahlu sunnah. Ada jin yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim juga ada yang fasik dan ada yang taat. Dan mereka mengatakan wa anna minal muslimuna wa minal qasitun, di antara kami ada yang muslim dan di antara kami ada yang qasit. Qasit maknanya jair, zalim. Perhatikan dua kata ini, mirip namun berbeda maknanya. Ada kosato dan ada sato. Kalau kosato maknanya jarak, zalim. Jarak ya juhud, zalim. Dan kalau aksato, muksitun, maka maknanya adalah adil. Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wajib atas setiap manusia untuk meyakini rasanya Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua dua golongan jin dan manusia. Dan Allah wajibkan atas jin dan seluruh jin dan manusia untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meyakini halalnya apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meyakini haramnya apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap orang yang telah tegak padanya hujah, tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari jin ataupun manusia. Lalu setelah tegak padanya hujah, setelah sampai padanya ilmu dan dia tetap tidak beriman, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman Allah. Sebagaimana hukuman Allah telah menjadi hak orang-orang semisalnya, yaitu orang-orang kafir yang diutus di tengah-tengah mereka rasul mereka. Dan ini adalah satu asal, satu prinsip, satu landasan beragama yang disepakati di antara para sahabat dan tabi'in. Itu keyakinan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh jin dan manusia. Ini adalah satu hal yang disepakati oleh para sahabat dan orang-orang mengikuti para sahabat dengan baik, seluruh ulama kaum muslimin dan semua golongan kaum muslimin, baik yang ahlu sunnah ataupun yang ahlu bid'ah. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Bukan hanya tidak ada khilaf di antara ahlu sunnah, tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, yang ahlu sunnah ataupun yang ahlu bid'ah, semuanya sepakat kalau Muhammad adalah utusan Allah untuk jin dan manusia. Tidak ada ahlu bid'ah yang punya pendapat selain ini. Mereka pun sepakat dengan ahlu sunnah. Seluruh ahlu bid'ah sepakat dengan ahlu sunnah. Berarti Muhammad adalah nabi utusan Allah untuk jin dan manusia. Maka orang yang tidak punya pendapat ini, orang yang tidak mengambil pendapat ini atau berkeyakinan dengan keyakinan ini, ya tidak ahlu bid'ah, kafir. Bukan ahlu bid'ah juga percaya kalau nabi diutus untuk jin dan manusia. Tidak ada ahli bid'ah yang tidak pendapat demikian. Maka kalau ada orang yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, berkeyakinan dengan keyakinan ini, ya tidak ada pilihan kecuali kafir. Jadi ahli bid'ah tidak bisa. Nah, karena ahli bid'ah juga ijma untuk mengatakan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk jin dan manusia. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi diberi Al-Qur'an yang mulia, yang tunduk karena kemukjizatannya seluruh jin dan manusia. Dan Al-Quran ini membungkam sehingga tidak berani, tidak bisa menentangnya seluruh jin dan manusia, dan mengakui tidak mampu dan tidak berdaya untuk mendatangkan surat yang paling pendek semisal Al-Quran orang-orang yang fasih dan orang-orang yang hebat dalam berbahasa dari semua agama, dari agama apapun. Dan rincian tentang hal ini telah dibahas di depan. Dan di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengalami mi'raj, naik ke langit yang tinggi, bahkan ke sampai Sidratul Muntaha. Sampai kepada tingkatan di tempat tersebut beliau mendengar gesekan pena takdir di Lauhul Mahfuz. Dan jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zat Allah Subhanahu wa taala cuma qabal qausain, secara dua panah atau lebih dekat lagi. Maka beliau sampai naik mi'raj, naik ke langit tujuh sampai ke satu pohon yang daunnya kata Nabi sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj sebesar telinga saja. Ini pohon tersebut adalah pohon sidr, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Pohon. Sidratul Muntaha itu pohon, namanya itu sidr. Pohon sidr. Maka beliau sampai ke satu di langit ketujuh dan sampai ke satu tempat. Di tempat tersebut terdapat pohon. Pohonnya adalah pohon sidr yang kata Nabi daunnya sebesar telinga gajah. Dan sidr tersebut disebut Al-Muntaha. Sidr tersebut disebut Muntaha. Kenapa disebut Muntaha? Ada sebagian ulama menjelaskan maksudnya Muntaha adalah Muntaha ilmul khalqi. Dia adalah puncak ilmu makhluk. Malaikat sekalipun tidak ada yang sampai tempat itu. Mentok di situ atau sebelum itu sudah mentok. Mereka enggak tahu menahu tentang tempat ini. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui. Atau disebut al-muntaha karena itu adalah wilayah yang paling mentok untuk makhluk bisa tempat yang bisa dicapai oleh seorang makhluk. Kemudian wa amal khasa'i. Adapun keistimewaan keistimewaan ikhtasa biha tuna umati, yang ini menjadi khusus berlaku untuk beliau, tidak berlaku untuk umatnya. Maka Qurtubi dalam tafsirnya, Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, khasallahu ta'ala rasulahu min ahkami syariah. Allah subhanahu wa ta'ala khususkan rasulnya berupa hukum-hukum syariah, yang ma'anin berupa berbagai hal yang tidak berlaku, yang tidak ada satupun yang berserikat dengan Nabi, membarangi Nabi dalam hukum tersebut. Dan ini hukum-hukum yang khusus untuk Nabi, ini ada yang jadi dalam masalah hukum wajib, hukum haram ataupun hukum halal. Maziyatan ala ummah, sebagai keistimewaan beliau yang berbeda dengan umatnya, dan sebagai anugerah untuk beliau, dan satu martabat dan kedudukan khusus untuk beliau, maka wajib atas beliau berbagai hal yang tidak wajib atas umatnya, dan haram atas beliau berbagai hal yang tidak haram atas umatnya, dan halal bagi beliau berbagai hal yang tidak halal untuk umatnya. Dan hal-hal tersebut ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kemudian Abu Abdillah Al-Qurtubi menyebutkan di antara hal-hal khusus tersebut. Yang pertama di antaranya adalah beliau wajib untuk tahajud di tengah malam. Bahkan ada yang mengatakan bahasanya inna qiyamal lail, bahasanya qiyamul lail, salat malam itu wajib atas beliau sampai beliau meninggal dunia. Karena firman sebagaimana firman Allah ya ayyul muzammil, ini ditujukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhal muslimun qum illaila ila qalila. Berdirilah di waktu malam kecuali sedikit saja yang digunakan untuk selain salat. Wal mansus annahu kana wajiban alaihi thumma nusikha. Dan yang kudalil salat malam itu wajib atas Nabi kemudian mansukh. Dinasakh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjab bina nafilatan lak." Dan di sebagian waktu malam maka tahajjudlah sebagai nafilah untukmu. Dan nafilah di sini dimaknai sunnah. Namun ulama yang mengatakan kalau Nabi itu wajib salat malam sampai matinya, maka nafilah di sini artinya makna bahasa sebagai tambahan kewajiban atas dirimu yang tidak berlaku untuk umatmu. Nafilah secara besarnya tambahan. Ulama yang mengatakan beliau wajib sampai akhir meninggal dunia mengatakan nafilah talak ini bukan nafah untuk kumilailah illa qalilah. Karena yang dimaksud nafilah talak di sini tambahan kewajiban yang akan jadi sebab tambahan keutamaan dan tambahan derajat serta kedudukan. Kemudian yang lainnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melakukan satu amal maka beliau akan merutinkannya. Kemudian haramnya zakat atas beliau dan juga semua keluarga beliau. Kemudian halal bagi beliau, boleh bagi beliau untuk puasa puasa wisal. 2 hari atau 3 hari berpuasa terus menerus tanpa buka tanpa sahur. Dan boleh bagi beliau untuk mengumpulkan istri lebih dari 4. Kemudian dibolehkan bagi beliau berperang di Mekah, yaitu Fathu Mekah, yang sebelumnya tidak pernah dibolehkan dan setelahnya juga tidak akan pernah dibolehkan. Kemudian di antaranya adalah harta yang beliau tinggalkan tidak diwariskan. Kemudian tetapnya status istri-istri beliau sebagai istri beliau, meskipun beliau telah meninggal dunia. Demikian juga ketika beliau mencerai salah seorang istrinya, maka perempuan tersebut tetap tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Dan berbagai hal-hal khusus yang lain yang berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan membicarakan secara detail tiga hal yang merupakan hak khusus Nabi atau hal khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar: Isra Mi'raj, kemudian kerasulan beliau yang bersifat umum untuk seluruh jin dan manusia, dan status beliau sebagai penutup para Nabi. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika seorang berniat berkorban dengan cara kelompok 7 orang untuk satu sapi, bolehkah yang berkorban tersebut meniatkan korbannya untuk dirinya dan seluruh keluarganya, orang tua, saudara kandung dan lain-lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia? Sebenarnya boleh. Sedangkan yang berkorban ini bukan kepala keluarga, melainkan anak yang paling kecil. Meskipun demikian, jika keluarga kita yang kita masukkan di dalam niat berkorban tadi juga berkorban, bagaimana hukumnya? Boleh. Jawabannya cuma tiga. Karena double-double itu boleh. Misalnya seorang kepala rumah tangga, kemudian dia korban 5 kambing, ini masalah. Dan semuanya itu ada dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Boleh. Sehingga ya boleh, meskipun sudah diniatkan, dimasukkan ke dalam ini, dan dia juga korban sendiri. Apakah wajib untuk orang yang berniat kurban di dalam 10 hari Zulhijjah untuk tidak potong kumis, rambut, potong kuku dan yang lainnya yang dilarang syariat? Jika dilanggar, apakah kurban tersebut batal? Ulama berselisih pendapat tentang larangan ini. Apakah ini larangan haram, wajib dilakukan, apakah sunnah? Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah ini hukumnya wajib. Ya, larangannya adalah larangan haram, haram potong rambut, potong kuku dan seterusnya sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai korban disembelih. Jika dilanggar, apakah korban tersebut batal? Tidak. Korbannya tetap sah, namun dia menurut pendapat yang paling kuat berdosa karena melakukan hal yang haram. Benarkah larangan membunuh ular bagi pasangan suami yang istrinya sedang hamil akan mengakibatkan keguguran kandungan? Jawabannya inilah yang disebut khurafat. Kalau khurafat itu apa sih? Nah ini contohnya. Apakah hal ini juga berlaku untuk membunuh hewan-hewan yang lain? Ya, jawabannya tidak. Ya, ini namanya contoh khurafat. Membunuh ular, membunuh kemudian nyembelih ayam dan yang lainnya boleh-boleh, dan menjelek kambing boleh. Ini tidak terbatas dalil untuk melarangnya. Apakah hikmah dari penyebutan jin terlebih dahulu dari manusia dalam Al-Quran? Bapak alam hikmahnya, mungkin diantara hikmahnya adalah karena jin itu lebih dulu Allah ciptakan daripada manusia. Mungkin, wallahualam. Apakah syariat bagi jin seluruhnya sama dengan syariat bagi manusia? Ya, sekarang bagi jin berlaku syariat Muhammad seluruhnya, bagaimana bagi manusia. Mereka tidak boleh isbal, tidak boleh ini, dan seterusnya sama. Benarkah jika kita berhukum maka hewan korban, jika kita berkorban maka hewan korban itu akan jadi tunggangan kita kelak pada saat melewati shirath? Jawabannya demikian terdapat dalam sebuah hadis, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah dan tidak bisa jadi hujjah. Dan jangan bercita-cita naik tunggangan, karena ada yang lebih cepat, kata Nabi, karena ada yang lebih cepat. Orang pertama kali ya kan, yang nyebang shirath secepat kilat, setelah itu secepat angin kencang, setelah itu secepat kuda yang kuda balak, ya, setelah itu kemudian lebih rendah lagi, rendah lagi. Kalau naiknya naik tapi itu derajat kalau berapa itu? Kalau naik sapi kan derajatnya udah sekali itu, sama ya, sama kuda yang kencang kan masih turun lagi, masih turun lagi ya. Sampai sekencang sapi ya, secepat sapi. Jangan bercita-cita naik sapi, bersirat bercita-cita lah melihat bersirat secepat kilat, cepat angin. Manusia, peristiwa manusia mendatangi para nabi, apakah setelah hisab atau sebelum hisab? Jawabannya sebelum hisab. Dan mereka minta syafaat supaya syafaat apa? Supaya Allah cepat menghisab dan nanggung, jangan nunggu terus dan pada panas. Apakah para jin juga dihisab? Jawabannya iya. Apakah Nabi Muhammad serta para nabi yang lain juga dihisab? Allah a'lam. Kenapa hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan sebutan Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan untuk Nabi-Nabi yang lain alaihissalam dalam rangka meneladani Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Ahzab untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayyuhalladzina amanu, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Ya ayyuhalladzina amanu, Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu. Ada salat, ada salat. Sedangkan kepada nabi yang lain Allah Subhanahu wa taala, salamun ala nuhin fil alamin. Allah katakan salamun ala nuh, salamun ala dan seterusnya. Meskipun bolehkah nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sallallahu alaihi wasallam, Musa sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya boleh. Apakah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk bangsa jin? Lalu siapakah yang memberikan peringatan untuk bangsa jin sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Jawabannya tidak hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk jin. Yang jelas ya, Allah telah memberikan utusan untuk mereka. Sebagian ulama menjelaskan di antara yang diutus untuk jin adalah Nabiullah Musa. Apakah menyimpan buletin Jumat yang ada ayat-ayat Al-Quran di bawah karpet tempat sujud, termasuk tidak mengagungkan ayat-ayat Al-Quran? Jika di sana ada teks Arabnya, ya, maka bisa jadi termasuk hal tersebut. Akan tapi jika tidak, ya, maka masalahnya lebih ringan. Apakah khawarij sebelum menjadi khawarij? Apakah khawarij sebelum menjadi khawarij adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin yang ditanyakan adalah Dzul Khuwaisirah. Tentang Dzul Khuwaisirah, apakah dia sahabat ataukah bukan, diperselisihkan ulama. Bahkan ulama mengatakan dia bukan sahabat Nabi, dia adalah orang munafik. Dul Khaisir atau munafik, dan bukan sahabat. Sebagian ulama berpendapat Dul Khaisir itu sahabat. Wallah alam tentang pendapat yang dikuat dalam masalah ini. Mengapa Allah memilih Muhammad? Jawabannya surat Al-Anbiya, wallah la yus'alu amma yafa'al wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kenapa Allah melakukan pemilihan untuk Muhammad, tidak pemilihan, kok nabinya bukan orang Jawa, orang Jogja? Allah la yus'alu amma yafa'al. Dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memilih siapa saja yang dia kehendaki. Kenapa waktu yang utama itu bulan Ramadan? Kenapa bulan istimewa Ramadan? Ya. Tidak bulan yang lain, tidak bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir atau yang lain. Maka contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah memilih dan menciptakan dan memilih apa saja yang Allah kehendaki. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berhak untuk menerima zakat menurut Quran dan Sunnah? Di masyarakat telah umum diketahui ada 8 golongan. Dilihat zakatnya, zakatul fitri atau zakatul mal. Zakatul fitri menurut pendapat yang paling kuat dengan menghormati yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Zakat fitri itu hanya untuk fakir dan miskin. Meskipun sebagai ulama berpendapat untuk juga 8 golongan. Adapun zakatul mal, maka itu untuk 8 golongan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Hukum memakai kawat gigi. Sebenarnya boleh. Tidak. Yang terlarang adalah pangkur gigi. Yang dimaksud pangkur gigi adalah ngerik gigi sehingga bentuknya jadi kecil. Itu yang tersebut dalam hadis. Hukum memanjangkan rambut bagi wanita, bolehkah wanita memotong rambut memendekkannya tanpa ada uzur syar'i? Nah, maka pertanyaan tentang hukum memanjangkan rambut itu berkaitan erat dengan bolehkah wanita memotong memendekkan tanpa ada uzur syar'i? Tentang apa hukum memendekkan rambut tanpa uzur syar'i, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan perempuan tidak boleh potong rambut tanpa uzur syar'i. Atau sebelumnya, kalau untuk menggundul, haram. Perempuan gundul, itu haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa 'alan nisa'i tahlil. Tidak boleh gundul untuk perempuan. Kemudian yang kedua adalah dipendekkan namun tidak sampai gundul. Tanpa kalau dengan uzur maka boleh. Karena dia kerepotan, ya, butuh sampo banyak, ya, butuh macam-macam kerepotan, maka boleh dipotong. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah memendekkan rambut tanpa uzur. Maka ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, haram bagi perempuan memendekkan rambut tanpa uzur. Nah, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, Mufti Saudi sebelum saya, Ibn Ba'ad. Demikian juga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al Fauzan di Ahkam Bihar fil Ahkam Taqaddum Mu'minah. Beliau memilih dan menguatkan pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim yang mengatakan haram perempuan memendekkan rambut tanpa uzur. Namun sebagian ulama yang lain membolehkan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al Fauzan ini kalau tidak salah pendapat Hanabila. Pendapat ulama-ulama mazhab Hambali ini. Pendapat yang lain, pendapat Abdul Aziz bin Baz, bukan juga Muhammad bin Tarudini yang membolehkan perempuan untuk potong rambut atau untuk memanjakan rambut, asal itu tidak sampai derajat menyerupai laki-laki. Pendapat yang paling kuat dalam masa ini, Allah Ta'ala a'lam. Itulah adalah pendapat yang terakhir yang kami tentukan, yaitu pendapat Abdul Aziz bin Baz dan juga pendapat Syaikh Muhammad bin Tarudini. Boleh asal tidak sampai derajat apapun dengan laki-laki. Lebih utama mana wanita salat berjamaah atau salat sendiri? Di mana? Ini di mana? Kalau di masjid ataukah di rumah? Kalau sendiri di rumah, jamaah di masjid, jawabannya ya lebih afdal sendiri di rumah. Jamaah dengan sesama perempuan di rumah. Maka dilihat, maka jika jamaah tersebut ada manfaat di balik sekedar salat jamaah, maka ini bisa jadi pertimbangan. Namun kalau semata-mata cuma untuk salat berjamaah, maka salat berjamaah sesama perempuan salat berjamaah diperselisihkan ulama hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya mubah, ada yang mengatakan hukumnya dianjurkan. Dan pendapat yang dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah di Tahmim Mumtaz boleh, tapi jangan jadikan kebiasaan. Apa benar manusia dan jin bisa menembus langit? Ayat itu sebagai motivator agar manusia memiliki teknologi canggih. Di surat Ar-Rahman. Jawabannya Allah amr di situ adalah amr li ta'jiz. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada manusia, wahai manusia dan jin, jika kalian memang mampu untuk menembus langit dan langit, maka tembuslah. Kalian tidak akan bisa menembusnya ila bisultan. Seperti dalam sultan. Amr di dalam amr di ta'jiz. Allah katakan manusia tidak bisa, enggak bakal bisa menembus. Maknanya adalah manusia tidak bisa menembus langit. Tidak ada yang bisa keluar dari langit. Kemudian yang kedua, tidak tepat untuk menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk motivasi untuk berteknologi. Nah, karena ayat ini bicara tentang masalah akhirat. Maka manusia demikian ketakutan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam bahasa takjiz, ya kalau kalian bisa kabur, kaburlah sana. Tembuslah langit, tinggalkanlah, tembuslah langit. Dan kalian tidak akan bakalan bisa. Tidak ada orang yang bisa kabur dan meninggalkan untuk tidak lari dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak tepat untuk berdalil dengan hal itu tersebut. Ketika Idul Adha bertepatan hari Jumat, manakah yang afdal? Meninggalkan sholat Jumat atau mengerjakannya? Bolehkah seorang meninggalkan Jumat pada hari tersebut untuk melaksanakan sunnah? Baiknya adalah tetap ikut sholat Jumat. Karena termasuk yang pendapat yang paling penting dalam masalah ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i tentang masalah hari raya bertepatan dengan hari Jumat, pendapat Imam Syafi'i boleh yang tidak, yang boleh untuk tidak jumatan adalah al-awali, adalah orang-orang yang jauh, orang-orang yang jauh dari masjid, yang kesusahan, harus bolak-balik. Di sini datang ke Korea untuk nyewah pelosok, orang yang jauh, pinggiran kampung, ini harus kemudian sholat id dan pulang dan balik lagi sholat jumat, ini kesulitan. Ada orang-orang yang hadir, orang-orang yang dekat masjid, maka kalau Imam Syafi'i tetap wajib sholat jumat. Orang yang awali, orang yang jauh, orang yang dari daerah awali di kota Madinah, yaitu orang yang pinggiran kota Madinah, nah itu yang kerepotan jika bolak-balik, nah itu yang diperbolehkan untuk tidak sholat jumat. Adapun selain itu, adapun orang-orang yang dekat masjid, kalau Imam Syafi'i wajib sholat jumat. Dan pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini adalah pendapat yang cukup kuat, boleh beralasan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat di zaman Khalifah Utsman bin Affan, karena satu ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka dalam khutbah Idnya Khalifah Utsman bin Affan mengatakan, siapa saja dari penduduk awali pinggiran kota Madinah, maka boleh jika dia tidak jumatan. Maka beliau cuma memberikan rukhsah, cuma memberikan izin boleh untuk orang-orang yang jauh dari tempat pelaksanaan sholat jumat. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan perkataan Utsman, dan kata beliau ini adalah perkataan Utsman pada saat sholat id di depan para sahabat, tidak ada sahabat mengkari, bukannya jumat. Melewati sirat secepat kilat angin, amal apa-apa saja yang Nabi ajarkan untuk menggapai derajat tersebut. Al-jazak min jinsil amal. Al-jazak min jinsil amal. Semakin cepat kita dalam taat, semakin cepat kita dalam beramal, maka selayaknya itu juga kita semakin cepat untuk melewati sirat. Karena balasannya Allah berikan adalah sejenis dengan amal yang kita kerjakan. Namun jika kita adalah orang yang nanti-nanti dalam beramal, orang yang nanti sudah tahu ya, tapi besoklah, sudah tahu ya minggu depan, dia tahu ya namun dia bulan depan atau bukan tahun depan, ya, maka ya jangan terlalu ngimpi. Meskipun ya seharusnya ini memicu kita, ya, kalau kita ingin meniti surat yang cepat, ya maka adalah kita menjadi orang yang cepat dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan Nabi katakan orang meniti sirat itu macam-macam, ada yang jalan, ada yang lari kencang, ada yang jalan biasa, dan ada yang merangkak. Ada yang merangkak. Dan ingat di sirat itu ada benda-benda yang namanya kalalib. Kalalib itu semacam gancu. Terdapat banyak gancu di titian sirat, yang itu akan mengkait kaki-kaki orang. Maka siapa yang terkena kaitnya, maka boleh jadi jika cuma nyantol sedikit lama, maka bisa, ya mungkin bisa kita katakan, ya, bisa sampai ke tepi sirat, mungkin dengan berdarah-darah sedikit lah. Nah, namun bisa jadi kalau itu kemudian terkena kait, ya, maka akan tertarik ke jalan. Jadi Nabi katakan ada yang merangkak. Coba bayangkan ada yang unit sirat merangkak, sudah mau sampai ujung, kena kalalit, masuk neraka. Tak. Sudah mau sampai ujung, sudah merata lagi. Tapi selamat terus dari kalalit, kemudian ketika tinggal satu langkah lagi, kena kalalit, sudah masuk neraka. Apakah jin bisa mati dalilnya? Jin bisa mati. Yang tidak mati, yang dijamin untuk hidup lama adalah iblis. Jin bisa mati. Halnya di antaranya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi salah seorang sahabat Ansar itu tarung dengan jin yang berbentuk ular, dan akhirnya masing-masing akhirnya mati, sahabat ini mati, ular jin tersebut juga mati. Mungkin di antara dalil bahwa jin mati. Apa kabatin sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam bissawab. Penegasannya yang jelas adalah syariat yang sampai kepada mereka. Seorang wali menikahkan anaknya, tapi dia tidak tahu padahal anaknya hamil dengan calon menantunya. Apakah dia harus nikahkan ulang? Pendapat yang paling kuat dan paling hati-hati dalam masalah ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan nikah dalam kondisi hamil karena zina tidak sah sehingga wajib diulang. Ayah meminta saya untuk menikah secepatnya, sedangkan ibu tidak. Saya sendiri punya keinginan untuk membantu orang tua melunasi hutang, mana yang harus dipilih? Ya, mana yang harus dipilih? Jawabannya, jika antara melunasi hutang dan nikah itu tidak bertentangan, maka jangan mempertentangkan dua hal yang tidak bertentangan. Namun jika itu dinilai bertentangan, ya, maka dan itu keadaan orang ini belumlah wajib untuknya nikah, maka saran ibu, maka ibu adalah harus lebih kita tutup tempatnya daripada ayah. Namun lain jika keadaannya dia dalam kondisi wajib nikah, makanya melihat orang dia statusnya wajib nikah cuma baru mustahab atau sudah wajib. Kalau memang keadaannya sudah wajib, nah, lampu hijau dari bapak, lampu merah dari ibu, ya pakai lampu hijau dan bapak tidak apa. Namun kalau masih mustahab, maka saya sarankan untuk mengikuti nasihat ibu. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa hanaka Allahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.